sama-sama dalam hal pekerjaan, satu profesi. Namun keduanya saling berlomba, berlomba untuk kemudian menjadikan yang satunya menjadi lebih utama dibandingkan yang kedua, berlomba untuk kemudian menjadikan yang pertama lebih memiliki keutamaan yang banyak dibandingkan yang kedua. Ini seringnya dalam keadaan kedua orang yang seperti ini, ini dijumpai yang namanya al-hasad. Sehingga apakah berlomba-lombanya kedua orang tersebut dalam perkara keutamaan fadail atau firiasah ad-diniyah dalam hal kepemimpinan agama, dalam perkara agama. Awid dunyawiyah, ataukah dalam perkara duniawi, ataukah dalam perkara dunia. Sehingga sifat ini ma'asyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah dijumpai tidak hanya dalam urusan bisnis, tidak hanya dalam urusan atau perkara duniawi seperti yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, namun dalam perkara ad-din, dalam perkara al-fadail, mengejar keutamaan dalam satu ibadah atau satu amalan tertentu yang mulia, ini ternyata dijumpai padanya sifat al-hasad antara kedua orang tersebut. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya dan senantiasa mengoreksi hatinya. Kalau misal pada hatinya tersebut ada unsur atau dia merasa ada sesuatu dari sifat hasad yang muncul, bencinya seseorang kepada yang lainnya dilatari belakang karena sifat hasad, seorang akhwat memusuhi seorang ummahat yang lainnya disebabkan karena sifat hasad pada dirinya, tentulah keadaan seorang hamba mengetahui penyakit yang seperti ini pada jiwanya masing-masing. Ini berhati-hati, dia sesegera mungkin mensucikannya, membersihkannya, dan sesegera mungkin untuk kemudian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah dosa. فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك. Karena apabila syaitan itu membisikkan sesuatu pada masing-masing dari keduanya dan perlombaan tidak mau kalah antara kedua orang tersebut memuncak, sehingga sampai batas masing-masing dari mereka menolak untuk kemudian apa yang disampaikan oleh yang lainnya, kalau semisal dia mampu untuk menolaknya. Wa in kana sahihan jariyan ala manhajis shawab, walaupun yang menasehatinya, walaupun yang dibawa oleh orang yang kedua tadi atau yang pertama tadi adalah sesuatu yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan manhaj kebenaran, karena sudah terlanjur ada keirian di dalam dirinya. Mungkin sama-sama berkeinginan untuk kemudian menjabat sebagai satu pemimpin dalam satu urusan. Apakah urusan yang kita maksud di sini adalah urusan dalam perkara duniawi ataukah urusan dalam perkara agama? Menjabat sebagai koordinator bagian ta'lim atau menjabat sebagai koordinator dalam bagian daurah, ataukah yang semisalnya dalam urusan duniawi ataukah dalam urusan diniyah. Terdapat dua orang yang saling berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkannya, untuk menginginkan agar supaya dia yang dipilih. Ini ya hati-hati. Apabila syaitan membisikkan sesuatu pada salah satu dari keduanya atau keduanya, akan terjatuh ke dalam sifat hasad tersebut. Sehingga bisa jadi akhirnya tatkala ternyata orang yang dihasadinya yang terpilih, maka dia akan pergi darinya. Bahkan tidak mau untuk kemudian menghadiri acara-acara yang dibuatnya, akan berpaling dan menyimpang. Wal'iyazubillah. Walaupun saudara yang dihasadinya tersebut adalah seorang yang benar, yang membawa kebenaran, ya mungkin pada suatu ketika dia yang menasihatinya, namun karena sifat tersebut sudah menyongkol di dalam jiwanya, sementara tidak ada pada dirinya keinginan untuk membersihkannya, ini sangat sulit untuk terlepas dari jeratan yang seperti ini. Bahkan di sini Al-Imam Syaukani rahimahullah pada zamannya, beliau rahimahullah taala menyebutkan, wa qad ra'ayna wa sami'na min hadzal qabil ajaiba sana'a fiha jama'atun min ahli al-'ilmi sana'a ahli taghut. Dan sungguh kami telah menyaksikan secara langsung, sehingga Syekh rahimahullah taala yang melihatnya pada zamannya secara langsung, wa sami'na, dan kita telah mendengarkan, berarti ada seorang yang menyampaikan berita ini kepada Syekh, sehingga belum mendengar, melihatnya secara langsung dan mendengarnya secara langsung. Dalam perkara yang seperti ini, dalam bab hasad, saling mendengki, apakah dalam perkara duniawi apakah dalam perkara diniyah, melihat sesuatu yang sangat-sangat membuat seseorang itu berdecak heran, ajaib, heran, bukan kagum karena itu adalah amalan yang baik, tapi keheranan, keheranan yang demikian besar. Dan keheranan ini muncul karena yang melakukannya adalah sekelompok dari kalangan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, sama-sama sudah ngaji, sama-sama ikhwan, sudah ta'lim, sama-sama memiliki ilmu, bahkan mungkin sama-sama sudah menjadi ustaz, sudah menjadi seorang guru. Ini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan, mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka ahlu tauhid, orang-orang kafir, saling mendengki antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, hingga terjadi perseteruan yang demikian panjang, perselisihan yang demikian besar, pertengkaran yang demikian hebat. Faya subhanallah. Sebabnya kembalinya adalah karena perkara hasad ini. Waruddu ma jaa bihi ba'dhum min al-haq, sehingga mereka pun menolak apa yang dibawa oleh sebagian mereka dari kebenaran. Ujung-ujungnya seperti ini. Dinasihati tidak mau, disuruh taklim juga enggan, disuruh untuk kemudian menghadiri majelis ta'lim walaupun hanya sepekan sekali saja, dia tidak mau. Karena kembalinya ada ketersinggungan. Yang ketersinggungan tersebut muncul di latar belakangnya karena rasa iri. Bukan dia yang terpilih, malahan orang yang dia benci tersebut, ini semakin tinggi jabatannya. Ini bahaya. وَقَابِلُهُ بِالْجِدَالِ الْبَاطِلِ وَالْمِرَاءِ الْقَاتِلِ, bahkan mereka mendebat kebenaran yang disampaikan kepada mereka dengan kebatilan, dan mendebat dengan debatan yang demikian kasar, tidak menerima. وَلْعِيَذِ بِاللَّهِ. Ini sebabnya, muaranya karena rasa iri hati pada dirinya. Sehingga hati-hati ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tak jarang mereka para ulama mengingatkan kita para salafiyin, terkhusus para tulabul ilm, dari aghrad asyakhsiyah, ya, permasalahan-permasalahan yang muaranya ke permasalahan pribadi. seorang berselisih dengan saudaranya karena urusan pribadi. Seorang bertengkar dengan saudaranya karena permasalahan pribadi, apakah bersinggungan dengan perkara dagangannya, bisnisnya, pekerjaannya, profesinya, ataukah berhubungan dalam perkara amalannya, mengurusi pondok pesantren, sama-sama bertugas di salah satu divisi, dan yang semisalnya. Ini hati-hati. Bila mana syaitan membisikkan pada diri seorang untuk kemudian mengiri kepada saudaranya, karena ternyata dia yang lebih dipakai, dia yang lebih didengarkan, dia yang lebih ditunjuk dibandingkan dirinya. Ini bahaya. Kalau semisal ditumbuh kembangkan, akan mengarah kepada sifat raddul haq, menolak kebenaran, wal iyadz billah. Sehingga dari penjelasan Syekh Al-Syaukani, Al-Imam Syaukani rahimahullah, menyebutkan kepada ragam Al-Fadha'il, mereka saling hasad menghasad dalam bab al-ilm, mereka saling hasad menghasad dalam bab ar-ri'asah, kepemimpinan dalam perkara al-ilm, mereka saling hasad menghasad di dalam bab at-ta'lim wa tadris. Wal-iyazubillah, melihat muridnya sedikit sementara kawannya banyak, melihat yang hadir di majlisnya itu lebih sedikit sementara kawannya tersebut itu banyak, melihat dirinya itu dikesampingkan sementara kawannya itu lebih terlihat. Ini bahaya. Namun yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, jadilah seorang muslim yang memiliki sifat dari sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa sifat dari sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyya." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mencintai seorang hamba yang taqiyya, memiliki sifat pertama adalah bertakwa. Dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sehingga tatkala seorang dia mengetahui perintah-perintah Allah, dia jalankan, dia mengenal larangan-larangan Allah, kemudian dia jauhi, dia tinggalkan, maka pada hakikatnya dia telah menjalankan salah satu dari perangai sifat yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu sifat at-taqwa. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ghani. Seorang yang ghani. Kalau ghani secara bahasa artinya kaya, tidak butuh kepada orang lain, merasa dirinya itu sudah berkecukupan, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itu makna ghani secara bahasa. Sehingga di sini mencakup pada tafsiran makna al-ghani adalah sifat al-qana'ah. Seorang merasa qana'ah dengan rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Dan sifat al-afaf, tidak mudah untuk kemudian berkeluh kesah kepada saudaranya, tidak bermudah-mudahan untuk kemudian meminta bantuan kepada saudaranya. Itu makna dari al-afaf, menjaga harga diri, tidak suka minta-minta kepada orang lain. Ini termasuk dari makna al-ghani. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man takaffala li alla yas'ala ahadan atakaffal lahu bil jannah." Atau kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berjanji kepada saya untuk tidak pernah meminta sesuatu kepada seorang pun, maka saya akan menjamin dia akan masuk ke dalam al-jannah. Sehingga diriwayatkan tatkala mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut, ketika ada salah seorang di antara mereka yang terjatuh, apa namanya, sautuhu, yakni cemetinya yang biasa digunakan untuk mengarahkan kendaraannya, mereka tidak minta kepada saudaranya, mereka sendiri yang turun kemudian mengambilnya. Ini keadaan mereka, para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini termasuk dari makna al-ghani. Dan sifat ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat yang berikutnya adalah, dan ini sebagai syahidnya, al-khufi, seorang yang khufi. Kalau khufi itu secara bahasa artinya samar, sehingga ada istilah syirik khufi, syirik yang samar. Namun makna khufi di sini maksudnya adalah tidak menginginkan untuk kemudian dirinya itu terkenal, tidak menyukai yang namanya syuhrah, popularitas. Kalau semisal seorang itu diangkat menjadi seorang pemimpin, maka dia akan terkenal. Nah, ini dia membencinya. Berarti ada pada dirinya sifat al-khafi. Tatkala seorang itu diangkat menjadi sesuatu, yang berada pada satu posisi yang banyak orang itu melihatnya, dia tidak menyukainya. Itu berarti pada dirinya ada sifat al-khafi. Seorang yang beramal kemudian tidak menginginkan amalannya tersebut terlihat, terdengar oleh orang lain, akhirnya dia menyembunyikan amalannya, dia kerjakan di rumahnya, dia mengerjakan amalan tersebut secara sembunyi-sembunyi karena tidak menginginkan agar supaya orang lain melihatnya, mendengarnya. Jadi dia tidak menyukai pujian. Maka berarti pada dirinya ada sifat al-khafi, dan ini sifat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kan itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, afdhalu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktubah. Afdhal salat seorang muslim, maksudnya adalah salat yang hukumnya adalah di bawah al-fard, di bawah kewajiban, berarti salat itu adalah salat sunnah, adalah salat yang dilakukan oleh seorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Afdhalu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktubah. Ini karena merujuk pada sifat al-khufi, yang apabila dilandasi karena sifat khufi tersebut, tidak menginginkan al-zuhur, popularitas, tidak ingin kalau semisal dia terkenal oleh saudaranya sebagai seorang yang rajin mengerjakan dan menjaga sholat sunahnya, dilakukan di rumahnya. Ini pada dirinya terkandung sifat yang mulia, yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sifat inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di antara dari sifat atau dari sebab yang dengannya seorang muslim akan bisa terselamatkan dari sifat al-hasad al-madmum. Kapan melihat saudaranya itu berada di depan, maka dia mengalah, fadol, antum saja, karena dalam hatinya tidak suka kalau semisal dipuji, didengar, nanti terkenal, sehingga tidak berkeinginan untuk berlomba-lomba dengan saudaranya dalam perkara-perkara tersebut, terlebih lagi menginginkan untuk kemudian dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dia tidak menyukainya. Ini sifat al-khafi. Kapan seorang memiliki sifat tersebut, maka dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terselamatkan dari sifat al-hasad al-madmum. Kalau semisal berhubungan dalam bab al-munafasah fi ri'asah al-fadail, berlomba-lomba dalam perkara-perkara keutamaan, ataukah dalam bab kepemimpinan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa qala walidun al-allama Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, wal khulasah, dan secara kesimpulan, anal hasada khuluqun zamim. Sifat hasad ini adalah termasuk dari sifat yang tercela, tidak dibenarkan. Kepada siapa dia hasad, dan dalam perkara apa seorang itu hasad, itu seluruhnya secara umum adalah sifat yang zanim, yang tercela. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la hasada illa fi sinatain, tidak boleh seorang memiliki sifat hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama kepada seorang yang diberikan oleh Allah al-ilm, wa fi riwayah al-Quran, kemudian dia membacanya ana al-layli, di siang harinya, di malam harinya, dan di siang harinya. Wa fi lafzin, diberikan hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia memutuskan satu urusan dengan hikmah yang Allah berikan tersebut kepadanya, yaitu al-ilm, dan dia pun mengajarkan hikmah tersebut kepada yang lainnya. Ini yang dibolehkan. Atau yang kedua, seorang yang diberikan oleh Allah harta, fasalatahu ala halakatihi fil haq, kemudian dihabiskan harta yang dimilikinya dalam perkara-perkara kebenaran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hartanya dia meraih satu keutamaan, satu pahala yang besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya selain dari dua hal ini, sifat hasad apabila ada pada diri seorang adalah hasad yang madmum, yang tercela. Yang tercela. Hasadnya seorang pengurus dengan pengurus yang lain, merasa dia digaji sementara dia tidak, merasa dia sering dipanggil sementara dia tidak, merasa dia sering mengikuti musyawarah-musyawarah yang diadakan sementara dia tidak. Ini hati-hati. Atau hasad antara bainal mudarrisin, melihat bahwasanya muridnya itu banyak sementara kawannya itu tidak, melihat jam terbangnya itu banyak sementara kawannya tidak. Ini hati-hati. Dalam artian dalam urusan-urusan yang berhubungan dalam bab al-fadha'il saja bisa dimungkinkan ada padanya hasad, apalagi dalam perkara-perkara dunia, yang tentu dalam perkara dunia untuk meloncatkan sifat hasad ini tentulah jauh lebih besar dan lebih berbahaya. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan di dalam salah satu hadisnya tentang fitnah wanita, ya kan, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dalam perkara dunia, hati-hatilah kalian dalam perkara wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali melanda bani Israil sehingga mereka menjadi hancur, sehingga mereka urusan mereka menjadi centang perenang adalah disebabkan karena urusan wanita. Karena sebab itulah mereka hasad. Karena sebab itulah akhirnya mereka membunuhkan, menumpahkan darah saudaranya. Karena sebab itu akhirnya mereka melanggar kehormatan-kehormatan, hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bahaya. Karena perkara wanita, merasa itu adalah calon tunangannya sementara dilamar oleh orang lain. Merasa bahwasanya itu adalah seorang wanita yang menjadi impiannya, yang sebentar lagi diharapkan dia bisa mengkhidbahnya, ternyata dilamar oleh orang lain. Akhirnya terjadi sifat hasad ini yang membawa ke perselisihan, bahkan membawa ke pembunuhan, wal'iyadu billah. Sehingga hati-hati dari sifat hasad. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, kemaksiatan yang pertama kali Allah Tabaraka wa Ta'ala dimaksiati oleh makhluknya adalah dalam bab hasad. Yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi assalat wassalam. Iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan saya ya Allah dari api sementara engkau ciptakan dia dari tin, dari tanah. Merasa bahwasanya dia lebih afdol. Kenapa Nabi Adam lebih dimuliakan? Bahkan Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi assalatu wassalam. Ini sebab-sebab kekafiran, kesombongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. dan terjadinya pembunuhan pertama kali di alam dunia antara kedua anak Adam alaihi salatu wassalam, itu juga sebabnya adalah karena perkara hasad ini. Allah terima sedekah dari salah seorang di antara keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, sementara sedekah yang diberikan oleh saudara yang lainnya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka karena usul inilah dia mengatakan aqtulannak, saya benar-benar akan membunuhmu, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Wal'iyazubillah. Sehingga dengan ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, kita mengetahui bahwasanya imbas dari sifat hasad ini seluruhnya adalah sifat-sifat yang besar, yang seluruhnya adalah sifat-sifat yang tercela. Kesombongan imbasnya adalah karena sifat hasad. Pembunuhan juga imbas dari sifat hasad. Menolak kebenaran itu juga imbas dari sifat hasad. Seorang akhirnya tidak manhaj, seorang akhirnya tidak mau ta'lim, seorang akhirnya enggan untuk kemudian menghadiri ta'lim atau daurah yang diadakan oleh si fulan, itu seluruhnya adalah karena sifat hasad yang dengannya akhirnya dia menolak kebenaran itu sendiri. Wal'iyazubillah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ma'al asafi innahu aktsaru ma yujadu bainal ulama. Sangat disesalkan, sangat disayangkan, kebanyakan dari sifat ini dijumpai di tengah-tengah para ulama yang punya ilmu. Wa talabatul ilm, dan para penuntut-penuntut ilmu. Bahwa walakin ma'al asafi annahu bainal ulama'i ashad, dan sangat disesalkan sifat hasad ini yang terjadi di antara mereka para ulama jauh lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dalam perkara-perkara yang lain. Akhirnya mereka saling menghajar, akhirnya mereka menolak nasihat saudaranya, akhirnya mereka bahkan mungkin mentahzir saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut berada di atas kebenaran. Muaranya ternyata ada dalam perkara hasad yang tadi kita sebutkan. Sehingga berimbas pada tahzirnya yang tidak ilmiah, nasihatnya yang terkesan dipoles dengan satu nasihat, namun ternyata kosong dari al-hikmah wal-ilm walin yang diajarkan, kelemah lembutan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wa baina thulabatul ilmi ashad, demikian pula terjadi di antara mereka para penimba ilmu juga sangat ashad, sangat besar. Ma'a annahu kana al-aula wal ajdar an yakuna ahli al-ilmi ab'ad an-nas min al-hasad wa aqrab an-nas ila kamal al-akhlaq. Seharusnya, sewajarnya, selayaknya mereka ahli al-ilm adalah manusia yang paling jauh dari sifat hasad dan paling dekat kepada akhlak-akhlak yang sempurna. Seharusnya demikian. Bertambah ilmunya berarti bertambah imannya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, termasuk dari tanda keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh seorang muslim adalah terwujud dari akhlak-akhlaknya yang baik, perangai sifat-sifatnya yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlak-akhlaknya. Sehingga ternyata keimanan yang sempurna tidak hanya diwujudkan dengan memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah sifatnya sholat, puasa, sedekah, namun lebih daripada itu terwujud dengan perangai sifat-sifat yang mulia yang muncul pada diri seorang muslim tatkala berinteraksi dengan saudaranya. Sehingga disebutkan di dalam salah satu hadis tentang adanya seorang wanita yang disampaikan oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya wanita ini adalah seorang yang tasumun nahar, yang berpuasa di siang harinya dan mengerjakan sholat pada malam harinya, serta menyedekahkan harta-hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun sahabat ini menyebutkan walakin tu'zi jaraha bilisaniha, namun ternyata wanita ini ya Rasul terkenal sebagai seorang wanita yang menyakiti tetangganya sendiri dengan lisannya. Menyakiti tetangganya sendiri dengan lisannya, berarti menunjukkan bahwasanya akhlaknya dengan saudaranya itu demikian jelek dan buruknya. Dia mengobar menyebarkan aib tetangganya dan menyakiti hati tetangganya tersebut dengan lisannya. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, la khaira fiha bal hiya min ahli nar. Wanita yang kamu maksud ini adalah wanita yang tidak ada kebaikannya sama sekali, bahkan dia adalah termasuk dari wanita ahli nar, wal iyadz billah. Padahal sebelumnya diceritakan wanita ini adalah seorang wanita yang gemar untuk menyedekahkan hartanya, gemar untuk kemudian menjalankan qiyamul lail dan berpuasa di siang harinya. Namun Rasulullah SAW tidak menganggap amalan-amalan itu sebagai satu amalan kebaikan tatkala dia terjatuh ke dalam penyimpangan akhlak di mana dia gunakan lisannya untuk menyakiti tetangganya sendiri, wal iyadz billah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga kita menjumpai bahwasanya ahli sunnah, para ulama sunnah, sidahnya mereka, kerasnya mereka dilatar belakangi karena sifatul rahmah. Ya kan, dilandasi karena sifat ar-rahmah kepada seorang yang dikerasinya. Besar harapan mereka dengan sifat keras mereka, akhirnya orang tersebut merasa tertegur, kemudian sadar tentang kesalahannya, kemudian bisa merubah sikap-sikapnya tersebut. Sehingga ahlu sunnah sebagian salaf menyebutkan arhamun nas, manusia yang paling penyayang. Tidaklah ada dijumpai seorang yang paling penyayang dibandingkan mereka ahli sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sidahnya mereka, marahnya mereka juga dilatar belakangi karena sifatul rahmah. Mereka mentahdir ahli bid'ah dari penyimpangannya, sebetulnya pada hakikatnya mereka menyayangi ahli bid'ah tersebut. Diharapkan dengan tahdir mereka akan memperingan azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan kapan seorang menebarkan penyimpangan, kesesatan kemudian diikuti oleh seseorang, maka orang yang menyebarkan tersebut akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya. Kalau semisal bertambah orang yang mengikutinya, maka akan semakin bertambah pula dosanya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu dhalika min awzarihim syai'a. Seorang yang mengajarkan satu sunnah yang jelek kemudian diikuti oleh orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya dalam keadaan tidaklah dikurangi dari kadar dosa-dosa mereka sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian terjadi sampai yaumil qiyamah. Kalau semakin banyak pengikutnya, maka semakin besar dosanya. Sehingga ahli sunnah, karena sifat sayangnya kepada orang tersebut, mentahzirnya, menghajarnya, memperingatkan umat dari bahaya dan penyimpangannya. Itu seluruhnya dilatar belakangi karena sifat ar-rahmah yang dimiliki oleh mereka. Berbeda sekali lagi dengan tahzirannya mereka para hizbiyyin, di dalam mereka mentahdir ahli sunnah, melainkan disebabkan karena sifatul hasad pada diri mereka. Tidak pula sebagaimana tahzirannya ahli dunia kepada ahli dunia yang lainnya, di dalam mereka mentahdir, menjelek-jelekan saudaranya tersebut, disebabkan juga karena rasa hasad pada dirinya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Engkau menyangka mereka orang-orang kafir bersatu padu sebagai seorang yang kuat persatuannya. Namun Allah sebutkan wa qulubuhum syatta, namun pada hakikatnya hati-hati mereka itu terserai-berai. Satu orang ternyata mendengki kepada orang yang lain. Seorang tetangga ternyata mendengki kepada tetangganya. Seorang rekan bisnis ternyata dengki kepada rekannya. Seorang pegawai ternyata dengki kepada atasannya. Sama-sama pegawai ternyata saling mendengki dengan sesama pegawai yang lainnya. Ini Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan hal ini dalam Al-Quran. Allah beritakan dalam Al-Quran sebab-musababnya. Allah sebutkan dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, yang demikian disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, wal'iyadzu billah, yang tidak memposisikan akalnya untuk menerima kebenaran yang berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, wa yujadu baina tujari ba'dhumul ba'dha, dan dijumpai pula sifat hasad ini antara para pedagang sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, saling bermusuhan. Tidak hanya menimpa kaum prianya, juga menimpa kaum wanitanya, wal'iyadzu billah. Bedanya terkadang kalau kaum pria bisa membawa dirinya, bisa membawa perasaannya, bisa kemudian menjadi seorang yang lebih bersabar, lebih bersantun. Tapi kalau perselisihan ini terjadi di antara tengah-tengah mereka para wanita, wal'iyadzu billah, malahan ma'al asafi syadid, sangat disesalkan, yang prianya malah ikut-ikutan, ya kan? Yang prianya akhirnya ikut-ikutan. Asalnya terjadi perselisihan antara dua istrinya, akhirnya suaminya ikut-ikutan. Yang satu membela istrinya, yang satu menyalahkan istri yang di sana. Akhirnya terjadi perseteruan antara dua rumah tangga tersebut. Wal iyadzu billah, hati-hati dari sifat al-hasad. Wa kulli dhi mihnatin yahsudu min syarikihi fiha, masing-masing pekerja akan memiliki sifat hasad kepada seseorang yang berserikat dengannya. Kemudian beliau rahimahullah juga menyebutkan, walakin ma'al asaf annahu bainal ulama ashad wa baina talabatal ilmi ashad, antara para ulama, antara para tulabul ilm, yang demikian terjadi demikian dahsyat. Ini hati-hati para santri-santri, ingat, jangan merasa iri dengan saudaranya, merasa saudaranya tersebut ranking satu sementara dia tidak. Jangan kemudian tatkala dikasih hadiah akhirnya direbut hadiahnya, dirobek. Jangan seperti itu. Merasa mungkin lebih disayang oleh ustaznya sementara dia tidak, ini bahaya. Merasa mungkin saudaranya banyak hafalannya, mudah menghafal, sementara dia tidak, ini bahaya. Namun hendaklah masing-masing orang mengamalkan sesuai dengan kapasitasnya dan beramal sesuai dengan profesinya, dan menjalankan masing-masing dari konsekuensi hidupnya sendiri-sendiri tanpa terpengaruh dengan yang lainnya. Karena masing-masing di antara kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya qaum i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Wahai kaumku, silakan kalian beramal sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Saya juga beramal. Dan kalian kelak akan mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dengan keterangan-keterangan yang seperti ini, Syekh rahimahullah wa hafizahullah Hamad bin Ibrahim al-Utsman menyebutkan bahwasanya sifatul hasad ini termasuk dari sawarif anil haq, penghalang dari penghalang-penghalang seorang terjauhkan dari kebenaran. Sehingga dengan ini hendaklah seorang yang berkeinginan untuk berada di atas kebenaran, dekat dengan kebenaran, dekat dengan ahli al-haq, orang yang mengamalkan kebenaran, jauhi sifat hasad tersebut. Dia bersihkan, dia bersihkan jiwanya dari al-akhlaq al-zanimah al-razilah. Di antaranya adalah sifatul hasad. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk kemudian dilindungi dari sifat-sifat tersebut. Di antara doa yang dianjurkan untuk seorang membacanya dalam bab meminta akhlak-akhlak yang sempurna yang baik ini adalah doa yang ma'ruf yang kita mungkin semua sudah menghafalnya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tatkala seorang muslim itu melihat wajahnya di cermin. Ya kan? Tatkala seorang itu bercermin dianjurkan untuk berdoa dengan doa Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau saya lihat telah memperbagus wajahku, penampilanku. Seorang yang bercermin tidak mungkin dia memandang wajahnya itu jelek. Pasti memandang ini wajahnya cakep ini. Dia memuji Allah tabaraka wa taala. Kama hasanta khalqi maka fa ahsin khuluqi. Perbaikilah akhlak-akhlak saya. Doa ini walaupun dari sisi asbabul wurudnya dibaca oleh seorang tatkala bercermin, namun dari sisi kegunaannya bisa digunakan oleh seorang untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Digunakan untuk berdoa dengan doa tersebut tatkala dia sujud meminta agar supaya diberikan akhlak yang mulia. Atau antara azan dan iqamah dia mengadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya meminta agar supaya Allah tabaraka wa taala memperbagus akhlaknya, boleh dengan doa tersebut. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.